أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذا الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. قال الإمام سعد رحمه الله لما ذكر في هذه السورة من أخبار الأنبياء ما ذكر ketika Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam surat ini dari berita-berita kisah-kisah para anbiya yang sudah disebutkan. Nabi siapa saja yang sudah disebutkan dalam surat ini? Nabi Syuaib. Nabi siapa lagi? Hud. Siapa lagi? Saleh. Nah, dari kisah-kisah para anbiya yang sudah disebutkan dalam surat ini menambah rusul, dari berita-berita tentang rusul, utusan-utusan Allah, mana sabitu bihi fuadak, sehingga dengan cerita, dengan berita, kisah-kisah tersebut bisa menguatkan dirimu, bisa mengokohkan jiwamu wahai Muhammad. Qalbak liyatma'in wa yathbut, merasa tenang, merasa kuat, kokoh. Wa yasbir kama sabar ulul azmi minar rusul, dan bersabar sebagaimana ulul azmi minar rusul, mereka bersabar. Fa inna nuhus ta'annas bil iqtida, karena jiwa itu biasanya mencontoh, melihat, mengikuti yang sebelumnya, contohnya, panutannya. Wa tanashshata 'alal a'mal, dari situlah semangat di dalam beramal. Wa turidul munafasa li ghairiha, dan menginginkan perlombaan munafasa pada yang lainnya. Wa ta'ayyad bil haqq, wa ta'ayyad al haqq bi dzikr syawahid, sehingga saling menguatkan dengan disebutkannya syawahid-syawahid yang lainnya. Wa kathrat man qama bih, dan saking banyaknya orang yang menegakkan al-haq dari para rasul, para anbiya. Wa ja'aka bi hadhihi surah al-haq al-yaqin, dan telah datang kepada kamu wahai Muhammad di dalam surat ini al-yaqin, keyakinan. Wala syakka fi biwajhi minal wujuh, sehingga tidak diragukan lagi sedikit pun. Fal ilmu bidzati min ilmil haq, sehingga mengilmui di dalam hal itu adalah termasuk mengilmui dengan al-haq. Alladhi huwa akbar fadha'il nufus, yang merupakan ini adalah keutamaan yang paling besar terhadap jiwa seseorang. Wa mau'idhatan wa dzikran lil mu'minin, dan sebagai mau'idhah, nasihat, peringatan bagi orang-orang yang beriman, sehingga mereka bisa mengambil pelajaran, mengambil nasihat. Fa yattabi'una min al-umuri al-makruha, mereka pun berhati-hati, merasa jerat dari perkara-perkara yang dibenci. Wa yatadhakkaruna al-umuri al-mahbubah lillah, dan mereka mengingat perkara-perkara yang dicintai bagi Allah, sehingga mereka mengamalkannya. Wa amman laisa min ahlil iman, adapun orang-orang yang bukan dari ahlul iman, maka tidak akan bermanfaat bagi mereka nasihat, peringatan. Oleh karena itu Allah berfirman, qulil ladzina la yu'minun, katakanlah wahai Muhammad terhadap orang-orang yang tidak beriman, ba'da maqamat 'alaihimul ayat, setelah tegak disampaikan ayat-ayat Allah kepada mereka, ya'malu 'ala makanatikum, lakukanlah, perbuatlah sesuai dengan keadaan kalian, ay halatikum allati antum 'alaiha, keadaan yang kalian di atasnya, inna 'amilun, semuanya kamilah juga akan berbuat ala ma kunna 'alaih. Wantadiru, dan tunggulah, ma yahillu bina inna muntadirun, sunya kami pun menunggu, ma yahillu bikum, apa yang diputuskan pada kalian. Wa qafassalallahu bainal fariqain, Allah subhanahu wa ta'ala telah merinci antara dua kelompok. Wa ara ibadahu nasra li ibadil mu'minin wa qam'ahu li'ala'illah al-mukadzibin. Dan Allah perlihatkan pertolongan Allah bagi orang-orang yang beriman, sehingga dipatahkannya musuh-musuh Allah yang mereka mendustakan Allah dan Rasulnya. Walillahi ghaibus samawati wal ard, hanya milik Allah lah perkara-perkara gaib, baik di langit maupun di bumi, milik Allah. Perkara-perkara yang gaib, baik di langit maupun di bumi, adalah milik Allah. Ma ghaba fihima minal khafaya wal umurul ghaibiyah. Perkara-perkara yang gaib, yang ada di langit, yang ada di bumi, hanya milik Allah. Hanya Allah yang tahu. Wa ilaihi yarji'ul amru kulluh. Hanya kepadanya. Kepadanya lah. Kepada Allah. Segala perkara kembali. Dari a'mal wal amal. Sehingga bisa membedakan mana yang khabis dan mana yang thayyib. Fa'budhu wa tawakkal 'alaih. Maka sembahlah Allah dan bertawakallah kamu hanya kepada Allah. Tegakkanlah beribadah hanya kepada Allah. Wa jami'a amrallahi bi mimma taqad mimma taqdir 'alaih. Segala sesuatu yang Allah perintahkan yang kamu bisa mampu untuk melakukannya. Wa tawakkal 'ala Allah fi dzalik. Bertawakallah kamu dalam hal itu. Wama rabbuka bighafilin amma ta'malun. Dan tidaklah Rabbmu lalai terhadap apa yang kamu perbuat. Dari kebaikan maupun keburukan. Bal qad ahata ilmuhu bidzalik. Bahkan ilmunya Allah sudah mencakupi itu seluruhnya. Wa jara bi qalamuh. Saya jari alih hukmuh wa jazauhu. Nah, hukmuh, hukum Allah, balasan Allah akan ditegakkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, alhamdulillahi rabbil alamin.